Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, yang berhormat menteri-menteri kabinet. Selanjutnya alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak raja pergi ke hutan. Pergi hutan menangkap punai. Janganlah tuan terheran-heran karena saya pakai kopiah Brunei. Jadi orang Arab itu tidak punya tarikh. Dia tiada tarikh. Kalau tahun itu ada hujan lebat, banjir, maka disebut Amul Faydan. Tahun banjir. Kalau pada tahun itu datang tentera bergajah, maka dia sebut gajah fil. Amul fil. Tahun gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahun itu ada orang terkasih, tersayang meninggal dunia. Maka bahasa Arabnya sedih itu huzn. Maka disebutlah tahun itu amul huzn. Tahun sedih. Mengapa disebut tahun sedih? Karena pada tahun itu meninggal orang tersayang. Mereka tidak berani mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia adalah anak Abdullah. Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, cucu cicit keturunan daripada Adnan. Silsilahnya sampai kepada Ismail, anak kandung Ibrahim alaihi salam. Quraisy. Siapa yang berani mengganggu Muhammad berhadapan dengan Abu Talib. Abu Talib bangsawan. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Tinggi, mulia. Tidak ada orang berani mengganggu. Tapi manakala Abu Talib meninggal dunia, dua ranting, batang, dahan tempat berpegang. Patah satu. Ternyata tak cukup hanya sampai di situ. Patah pula satu lagi. Itulah perempuan. Buah hati belayan jiwa. Tempat berbagi suka dan duka. Pada saat senang dan menetes air mata. Hari itu meninggallah Khadijah Al-Kubra. Wanita salihah. Dari Khadijah Al-Kubra lah lahir anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua tempat berpegang, kedua-duanya patah. Banyak betul mic malam ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Insya Allah. Insya Allah patah satu boleh kita ganti yang lain. Tapi Nabi Muhammad SAW patah tempat bergantung. Ada satu lagi harapan. Paman, pakcik meninggal. Istri pun meninggal, pergilah ke kampung bernama Taif. Dan di kampung itu ada suku bernama Thaqif. Nama kampung Taif, nama suku Thaqif. Mudah-mudahanlah orang Taif ini mau menerima dakwah, menjadi pengobat hati, pelipur lara, penghilang duka. Sampai ke Taif, bukan disambut dengan marhaban ya nurul aini. Sampai ke Taif, apa yang terjadi? Melempar batu dengan tulang unta, dengan kotoran, maaf cakap, sampai berdarahlah kaki Nabi. Begitu perlakuan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad datang ke Bandar Seri Begawan, disambut dengan talal badru alaina. Padahal yang datang ini bukan Nabi. Begitulah lembutnya hati orang Melayu. Tapi orang Arab Badui yang keras, mereka melempar Nabi. Larilah Nabi ke tepi bukit. Apa kata Nabi? Ilaika ashku dha'fa quwwati, hanya kepada engkau saja aku mengadu kelemahan diriku. Wa qillata ilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas, aku betul-betul hina sekarang di hadapan manusia ini, ya Allah. Seketika itu juga terompah kayunya basah kerana darah. Saat itu juga datang malakul jibal, malak malaikat, jibal bukit, malakul jibal malaikat penjaga bukit. Hai Muhammad, tunjukkan mana bukit gunung paling besar, akan kucabut, kutimpakan ke Taif rata orang Saqif itu dengan tanah. Tunjukkan mana dia. Andailah Abdul Somad yang jadi nabi waktu itu. Pak Cik baru meninggal, istri baru meninggal, hati sedang sedih, tapak kaki berdarah. Saat berdarah datang malaikat, hai Abdul Somad, tunjukkan mana bukit yang paling besar. Terus saya tunjuk, itu ada Everest Mountain. Cabut itu, timpakan ke mereka, mati mereka semua rata dengan tanah. Tapi Nabi, Masya Allah, Tabarakallah. Apa kata Nabi SAW? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang tidak akan mempersekutukan engkau dengan apapun. Doa Nabi dikabulkan Allah. Hari ini Taif 100% Muslim. Tidak ada satupun kerana doa Nabi di saat sedang susah hati. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Banyak orang ketika sedang susah hati, susah mau memaafkan orang lain. Saya sebenarnya orangnya baik, Ustaz. Hati saya lapang. Kenapa awak marah? Saya sedang susah hati. Saya ini kalau sedang susah hati memang begini bawaan saya. Menyalahkan susah hati sehingga tak boleh membuka hati. Ini bukan ciri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, suri tauladan. Kalau ada orang yang memberi maaf pada saat senang hati, biasa. Kalau ada orang memberi maaf sedang badan selesa, aman, damai, biasa. Tapi ada orang boleh memberi maaf, istri baru meninggal, paman baru menanti dunia, meninggalkan alam semesta, kaki masih berdarah, dilempar caci maki, sumpah serapah, tapi bisa memberikan maaf, itulah baru umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang berceramah itu pun setakat bercakap saja. Kalau datang masanya mengamuk juga. Saya bagi tazkirah subuh. Tazkirah kita subuh ini adalah hadis Nabi, la taghdab, jangan marah. Apapun yang terjadi, jangan marah. Kita mesti jaga diri, jangan marah. Lepas tazkirah, kami pun pergilah keluar kota yang lain. Di tengah jalan, datang orang bawa motorsikal. Mendidih darah saya. Saya gas lagi. Dia tak tahu saya Valentino Rossi. Potong. Dia berhenti, saya pun turun. Di saat saya hendak marah, datang sahabat di sebelah bagi tahu. Senyum. Ustaz, subuh tadi tajuk kita la taghdab, jangan marah. Artinya apa? Ketika kita lupa, ada sahabat yang mengingatkan, wa tawasau bis sabr, wa tawasau bil haq, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Itulah gunanya berkawan. Malam ini Abdul Somad, Masya Allah, banyak betul berkawan-kawan, bersahabat-sahabat. Kiri kanan tegap-tegap bodyguard from Beijing. InsyaAllah, mohon maaf bila kami tadi dari bilik VVIP selama sampai ke tempat sembahyang ada kaki yang terpijak, ada tangan yang terjepit, ada kepala yang terlangkahi. Lebih baik minta maaf di sini daripada saya cari di padang mahsyar. Ke Brunei ini bukan senang-senang. Saya pertama kali datang kemari 2007. Baru datang lagi 2018. Nampaknya yang ketiga kali 2029. Mudah-mudahan kita berjumpa dalam tempat yang paling baik. Bersama orang yang terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu pun baliklah ke kota Makkah al-Mukarramah dalam keadaan jatuh tertimpa tangga, jatuh ke bawah, tak ada lagi harapan. Disitulah baru terjadi suatu malam, furija saqfu baiti, terbuka atap rumah. Terbuka atap rumah, summa nazala Jibril, turun Jibril alaihissalam. Fafaraja sadri, dibelahnya dadaku. Summa ja'a bitustin min zahab, dia membawa mangkuk terbuat dari emas. Mamlu'atun bil hikmati wal iman, berisi dengan hikmah dan iman. Lalu dibelahnya dadaku, diambilnya jantungku. Summa ghasalahu bima'i zamzam, dibasuhnya dengan air zamzam. Setelah dibasuh dengan air zamzam, lalu kemudian afraghahu, diambilnya mangkuk berisi hikmah dan iman, dituangkannya ke dalam dadaku. Summa atbaqahu, lalu dijahitnya, dirapatkannya kembali. Itulah awal-awal peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena malam ini saya dijemput hadir untuk menyampaikan tazkirah Isra wal Mi'raj selama 60 menit. Tak boleh lebih. Kalau lebih, 60 menit, lepas dari itu kita buka soal jawab. Nah, apa hikmah daripada ini? Kalau kita dalam hidup ini ada ujian, kematian, kehilangan, kesusahan, jangan bersedih. Kenapa? Karena selepas daripada kejatuhan, Allah akan naikkan derajat kita seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatuh, meninggal, kehilangan, kesedihan, berdarah, tapi kemudian diangkat Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tidak hanya sampai ke situ, sampai ke atas. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dalam surat Al-Isra. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha dalam surat An-Najm. Maka siapa yang tidak beriman kepada Isra dan Mi'raj, maka dapat dipastikan dia keluar daripada Islam. Karena tidak bisa, tidak boleh. Ayat tentang sholat saya percaya, ayat tentang zakat saya percaya, ayat tentang puasa saya percaya, tapi ayat tentang Isra Mi'raj saya tak percaya. Tak boleh. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah engkau ambil sebagian Al-Qur'an lalu engkau buang sebagian? Udkhulu fis silmi kaffah. Ambil dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya Quran tu memang saya ambil dari Al-Fatihah sama An-Nas. Memang dua surah tu saja yang saya boleh ingat. Ambillah tengah-tengah juga sampai 30 juzuk. Nah, alhamdulillah di Brunei Darussalam tempat tahfiz Al-Quran, banyak penghafaz. Tadi saya solat zuhur berjumpa dengan orang yang dalam kepalanya dari surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas. Tuan Imam Al-Mukarram Al-Ustaz Suhaili, Masya Allah. Orang hafaz Quran tu bila dia pejam mata, nampak ayat-ayat. Abdul Somad pejam, gelap. Apa pun tak nampak. Beruntung bertuah. Karena yang diterima Nabi SAW, itu pula yang dia dapatkan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penghafaz Al-Quran. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Maka dibelahlah dada. Apa makna pelajaran yang boleh kita ambil? Sebelum sholat, sebelum naik ke langit, sebelum berjumpa dengan Yang Maha Kuasa, yang pertama kali inilah dia pensucian hati. Wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Tangan, darah, kuku, bulu, tulang, darah, daging, ini zahir, nampak, sudah suci semua, sudah mandi, sudah berwuduk, sudah. Tapi ada yang di dalam ini, namanya nafs, jiwa, kotor, wa nafsu wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya dijadikan Allah dua jalan. Fa alhamaha fujur, jalan yang tak baik, dengki, hasad, busuk hati, dendam kesumat, riya, sum'ah. Wa taqwaha, ridha, qanaah, tawakal, zikir, tawadhu, rendah hati. Ini kedua-dua ni ada. Abdul Somad pun hatinya sedang, oh, engkaulah yang paling hebat Abdul Somad. Engkaulah yang paling hebat karena topimu paling besar. Engkau paling hebat Abdul Somad karena sorbanmu ada cap. Sama kan sama ini? Abdul Somad, engkau sedang streaming FB, semua orang di Indonesia melihat. Di mana Ustaz sekarang? Di Brunei Darussalam. Wah, datang dia membuat engkau merasa. Maka Allah mengingatkan, ingatkan dirimu hai Abdul Somad, bahwa engkau rendah, engkau diciptakan dari tanah, warna kulitmu warna tanah, engkau bernapas sekarang karena aku pinjamkan. Maka selepas salat tadi saya diingatkan, la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiga kali ditanamkan ke tangkai jantung. La ilaha illallah syarikalah. Engkau tak ada kuasa apa-apa Abdul Somad, karena yang punya kuasa lahul mulku Allah. Engkau tak layak dipuji Abdul Somad, karena yang layak dipuji walahul hamdu Allah. Yuhyi, engkau hidup karena dia menghidupkan engkau. Wa yumit, sampai masanya kalau dia mau kau mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Mati. Tak ada siapa boleh memilih mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebenarnya untuk mengingatkan diri Abdul Somad supaya jangan angkuh, jangan sombong, bersihkan hati. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Siapa itu? Abdul Somad lah. Dia mulai dari masuk ke dalam jamaah, duduk tempat biasa, Abdul Somad VVIP. Jamaah semuanya biasa, Abdul Somad luar biasa. Semua orang hendak bersalam dengan dia. Abdul Somad, jangan kau sangka orang yang ingin bersalam itu lalu engkau lebih mulia. Jangan-jangan mereka lebih dulu masuk surga daripada engkau 500 ribu tahun lamanya. Makanya kalau bersalaman dengan orang, doakan saya, barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Tuan-tuan yang belum sempat tersalamkan tadi, jangan berhenti mendoakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Jangan sekarang. Nah, jangan selama ini mendoakan Ustaz Abdul Somad, tapi manakala sudah berjumpa tak boleh bersalaman lalu berhenti berdoa. Baik yang bersalaman, baik yang mengambil gambar ataupun tidak. Saya tahu puan-tuan malam ini datang mendengar kaji sudah selalu di www.youtube.com. Malam ini cuma nak pastikan Ustaz Somad ni ada tak di alam nyata. Ternyata dia sebenar ada. Alhamdulillah. Boleh kita menyambung tali ukhuwah Islamiyah. Nah, bersihkan hati. Jangan sampai ada. Kalla bal rana ala qulubihim. Rana. Ada satu titik dalam hati mereka. Manakala sekali hasad, datang satu titik. Manakala datang dua kali, datang satu titik. Ketika itulah kita hilangkan dia. Hijab antara kita dengan Allah. Di mana? Ketika kita melakukan perbuatan, maka datanglah ulama yang mengajarkan membersihkan hati, disebut dengan ulama tasawuf. Tasawuf diambil dari kata sofa. Sofa artinya suci, bersih. Man sofa qalbuhu lillah, orang yang mensucikan hati karena Allah. Ini gelasnya kotor, maaf, misal gelas kotor, cawan kotor, bekas abu, bekas debu. Debu apa? Debu inilah malam tadi. Nonton bola sepak. Tengok. Nak pergi ke dapur takut. Takut apa? Bila ke dapur, gol. Maka masuk debu. Datang esok pagi sahabat balik daripada umrah. Dia bagi satu botol air zam-zam. Kita tuangkan air zam-zam yang suci ke dalam cawan yang kotor. Boleh bermanfaat? Tidak. Karena cawan kotor. Oleh sebab itu, ulama tasawuf mengajarkan sofa. Tasfiyatul qulub, sucikan dulu cawan. buangkan abu debu sampahnya, bersihkan, cium jangan sampai ada bau sabun. Setelah bersih, barulah tuangkan. Menghilangkan penyakit kotor itu disebut dengan taholli. T, triple T, taholli. Keluarkan penyakit hasad, dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Takbur, sum'ah, riya. Setelah dia bersih, barulah diisi dengan zikir, qanaah, ridha, tawakal. Mengisi itu namanya tahalli. Tahalli, kosong. Setelah kosong, tahalli, isi dengan yang baik. Setelah diisi, barulah tajalli. Tajalli bukan urusan kita. Mengambil batang buluh, urusan kita. Mengambil kail pancing tali, urusan kita. Setelah kita letakkan ke tepi sungai, ikan apa yang datang, bukan urusan kita. Tahalli, tahalli, tahalli. Itu urusan kita. Tapi masalah Allah akan memberi, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan hati. Ustaz Abdul Somad ni bersih tak hati dia? Mana kita tahu? Sebab sampai saat ini Jepang belum membuat detektor. Itu di pintu airport kan ada. Tet. Oh, buka ikat pinggang. Bunyi juga lagi. Buka, lepas semua. Baru boleh lalu. Andailah masjid kita yang cantik, yang elok ini ada pintunya, pasang. Tapi dia bukan mencari logam, mencari hasad. Siapa yang hasad berbunyi ini? Tet. Abdul Somad masuk berbunyi. Hasad 80%. Malam ini tajuk kita adalah menjaga hati daripada hasad. Semua jamaah tersenyum. Tukang hasad nak cerita hasad. Maka Allah lindungi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, kita minta perlindungan. Itulah mengapa sebelum tidur malam baca 11 ayat. Qul a'udzu falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu lin nas minal jinnati wan nas. Dihembuskan ke tapak tangan dan diusapkan sapu ke muka kepala, menghilangkan dendam kesumat, menjaga diri daripada hasad, menjaga diri daripada orang dengki, penyakit ain, balikkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah hati bersih, bagaimana membersihkan hati yang suci? Nabi Muhammad SAW datang, malaikat Jibril mencucinya. Kita ini bagaimana ya ustaz? Kita ini bagaimana tuan guru? Kita sentiasa muhasabah. Hasibu anfusakum muhasabah diri kamu qabla an tuhasabu. Hai Abdul Somad, bila engkau hasad, amal engkau hilang. Iyakum wal hasada. Jangan sampai kau hasad pada orang yang dapat nikmat banyak. Fa innal hasada, kerana penyakit hasad yakulul hasanat, memakan amal-amal engkau. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kayu bertimbun tinggi kering, datang api tersulut, dalam 5 menit berubah menjadi arang, arang berubah menjadi abu, abu dihembus angin, hilang tak bermakna. Begitulah amal engkau, ceramah engkau hilang Abdul Somad, tahajud engkau hilang Abdul Somad, zikir engkau hilang kalau kau hasad. Abdul Somad belum bersih dari penyakit hasad, dia hanya baru berusaha membersihkan diri dari hasad. Muhasabah sebelum tidur malam. Zaman dulu orang sebelum tidur malam senang muhasabah. Zaman sekarang mau muhasabah WhatsApp tak putus-putus. Macam mana mau muhasabah? Matikan, kita pun muhasabah. Setelah itu barulah berzikir. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir itu membersihkan hati seperti karat-karat yang dibersihkan daripada besi. Kalau kita ambil besi dalam tanah, nampak dia berkarat, masukkan ke dalam api, pukulkan. Maka begitulah zikir membersihkan. Maka kuat-kuat berzikir. Oh, zikir mana boleh kuat-kuat? Ini ayatnya, jelas ayat Quran. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Jangan kuat-kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak boleh. Jadi Itu ayat jangan dipotong. Ayat sebelumnya kan ada. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Setelah ayat itu barulah masuk ayat tadi, walqur rabbaka fi nafsika, sebutlah berzikir dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Apa makna dua ayat ini? Kalau ada qori baca Quran, jangan berzikir kuat-kuat. Ada qori baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, la ilaha, tak boleh. Zikirlah dalam hati saja. Berzikir pakai hitung tangan. Kalau tak sanggup pakai tangan, pakai tasbih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ustaz beli di mana? Tadi jamaah ngasih. Tapi pelan-pelan. La ilaha illallah. Ini saya tengok ada orang bertasbih cepat. Sekali petik 5. Apa ni? La ilaha illallah. La. Mulut menyebut, hati mengingat, akal memikir. Apa yang dipikirkan pikiran, itulah yang diingat oleh hati, itulah yang diucapkan mulut. Maka ketika dia tidak bersesuaian, balikkan balik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau mulut menyebut la ilaha illallah, hati mengingat nasi biryani, namanya zikir biryani. Maka mesti connecting, dijaga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ala fil jasadi mut'ah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang lain itu rusak. Kalau segumpal itu rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Itulah dia jantung. Kalau jantung berhenti, berhentilah mata, berhentilah telinga, berhentilah kaki. Kalau setengah dia berhenti, itulah maaf stroke. Ini kiasan. Apa maknanya? Jangan sampai hati mati, setelah dia bersih, hidupkan dia dengan zikir. Zikir Tuhan apa? Guru saya mengajarkan zikir Allah, Allah. Baik. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Katanya tak boleh zikir Allah, Allah. La taqumus sa'ah. Hari kiamat tidak akan terjadi selama di dunia masih ada Allah, orang berkata Allah, Allah. Hadisnya sahih. Qul idullah, panggillah Allah. Awidur Rahman, atau panggil Rahman. Ayyam mata da'u, yang manapun kau panggil. Walillahil asma'ul husna, kau panggil ya Rahman boleh. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Saya rasa ya, ya Rahim lah. Ya Rahim, ya Rahim. Ya Somad, ya Somad, ya Somad. Itu nama ustaz tu, itu nama Allah. Ini bukan Somad, ini Abdus Somad. Saya ni hambanya. Jangan sampai kita ni jadi hamba dunia. Jangan sampai menjadi hamba dinar, hamba dirham. Hambakanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nama yang paling elok adalah hamba yang menghambakan diri pada Allah. Nama paling baik Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur. Abdus Somad. Jadi nanti kalau ada orang panggil, yang betul itu adalah Ustaz Abdus Somad. Nah, menghambakan diri pada Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Aku sebut nama Allah, kalau sudah aku sebut nama Allah, tiada satu pun yang dapat memudaratkan fil ardi, di bumi maupun di langit. Makanya kalau ada anak kecil dibawa gendong dekat saya, Ustaz tolong doakan anak ini, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak ada yang dapat memudaratkan anak ini insyaallah. Alhamdulillah di Brunei Darussalam, bila kita naik kereta baru beberapa jauh sudah nampak tulisan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Semua orang yang naik kereta, yang dia sudah mulai lupa, everything I do subhanallah. Tak lama lagi dia sudah mulai lupa. Tengok, alhamdulillah. Itulah gunanya tulisan itu supaya kita tidak pernah lupa. Masalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang mengingat Allah. Wal ladzi la yadhkurullah, orang yang tidak mengingat Allah, kama salil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang makan. Siapa itu orang hidup? Orang minum. Siapa itu orang hidup? Orang berjalan. Betul, tapi orang hidup adalah orang yang zikirnya tak putus. Itulah mengapa zikir tak boleh putus. Jadi kalau ada, saya ustaz kalau berzikir pakai tasbih, bagus. Sebab sekarang ini banyak kereta bertasbih. Dia sangkut di kaca depan. Tiga kali pergi umrah, tiga tasbih tersangkut. Cabutlah kereta, dua untuk engkau, satu aku. Inilah yang akan menolong. Apa yang paling selalu kita sebut, itulah yang akan datang waktu mati. Maka selalu kita minta Allah makhtim ajalana, akhiri ajal kami, indantihai ajalina, ketika ajal kami sampai, kami ingin yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Jadi berzikir terserah. Saya zikir saya salawat Ustaz Somad, salawat pun baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Saya zikir saya subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, untuk membersihkan ini. Kalau suami berzikir, suami hidup. Kalau istri berzikir, istri hidup. Kalau suami tak berzikir, zombie ya. Maka jangan heran anaknya hantu. Sebab suami tak berzikir. Maka orang yang makan tidak berzikir, setan ikut. Maka sebelum makan berzikir, bismika Allahumma. Ustaz salah tuh. Saya sengaja. Kalau jamaah masih ingat, berarti masih sadar. Tapi kalau terserah Ustaz lah, yang cepat selesai. Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu hadis dhaif lah. Mana boleh pakai hadis dhaif? Ini banyak orang mempermasalahkan hadis dhaif. Yang hadis sahih kan ya ulam sammillah. Hai anak kecil, sebut nama Allah. Jadi kalau makan bismillah. Bismillah. Allahumma barik lana, hadis dhaif. Hadis dhaif kata Imam Nawawi meninggal 676 Hijrah, ittafaqal ulama, sepakat semua ulama ahlu sunnah ala jawazil amal bil hadis dhaif, boleh beramal dengan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Bukan dalam masalah halal haram, bukan dalam masalah akidah tauhid, bukan ada periwayatnya yang kadzab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan untuk fadhail amal, memberikan semangat motivasi beramal. Silakan. Allahumma barik lana, tidak apa-apa. Jangan jadi masalah. Ini tentang masalah beramal. Nanti kalau ada orang makan, tak mau doa panjang, bismillah. Itu dua kemungkinan. Pertama, dia tak mau pakai hadis dhaif. Yang kedua, lapar betul. Tapi kalau saya tetap, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Untuk apa itu? Supaya hati bersih. Seperti Nabi sebelum Isra Mi'raj. Jangan bermimpi akan naik darajah kalau hati masih menyimpan kekotoran di dalam. Yakinkah Ustaz Somad itu hatinya sudah bersih? Belum. Makanya selepas berwudu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salih. Jadikan aku orang soleh yang hatinya bersih. Ustaz, doakan saya ya. Doakan juga saya. Ad-du'a bid-du'a. Untuk apa lagi kami doakan Ustaz? Ustaz kan tidak minum khamar. Ustaz kan maaf tidak berzina. Ustaz kan tidak lagi makan rasuah. Untuk apa kami doakan Ustaz? Doakan supaya hati kami bersih. Karena dalam hati yang bersih itulah akan datang cahaya. Apa doa Nabi? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura. Telingaku cahaya. Wa fi basari nura. Mataku cahaya. Wa an yamini nura. Sebelah kanan cahaya. Wa an yasari kura. Sebelah kiri cahaya. Wa min amami nura. Hadapan cahaya. Belakang cahaya. Wa min fauqi nura. Atas cahaya. Wa min tahti nura. Bawah cahaya. Wa ja'alli nura. Kalau sudah diberikan Allah cahaya, bolehlah membezakan mana tiang, mana orang. Bolehlah membezakan mana hak, mana batil. Mana batil, mana betul. Sekarang banyak orang tak boleh membedakan mana batil, mana betul. Yang betul dia kata batil, yang batil kata betul. Betul, batil, batil, betul. Makanya kita selalu minta Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tak boleh membedakan mana hak mana hoax. Oleh sebab itu kita minta kepada Allah. Tapi jangan baru berzikir 2-3 hari sudah mengaku dapat cahaya. Ustaz Somad, ya saya sudah ikut majelis zikir nih. Berapa lama? Sepekan sama istri saya. Apa terjadi? Tengah malam Ustaz, pukul 12, saya terjaga, saya tengok badan istri saya itu bercahaya. Apa yang terjadi nih Ustaz? Istri awak sedang buka handphone. Patutlah bercahaya. Mengaku-ngaku melihat cahaya. Datanglah orang bertanya kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin, meninggal tahun 505 Hijrah. Al-Ghazali, ya, apa makrifah itu? Makrifah itu apa? Yang disebutkan ulama tasawuf, makrifah itu apa? Apa kata Al-Ghazali? Nurun cahaya yaqdhifullahu fi qalbi 'abdih, yang ditembakkan Allah Ta'ala ke dalam hati seorang hamba. Cahaya yang ditembakkan ke hati seorang hamba, dengan cahaya itulah dia istiqomah salat berjamaah. Mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya itu insyaallah. Jangan mengaku mendapat cahaya lalu berhenti salat. Ra'aitar rajul, apabila engkau melihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamsi alal ma, berjalan di atas air. Orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, la tagtar, jangan kau tertipu, jangan terpedaya. Kenapa? Karena setan pun mampu melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana dia istiqomah. Alhamdulillah, salat isya sebanyak ini, masya Allah, macam Idul Fitri. Bayang isya. Begitulah istiqomahnya kita. Semoga Allah memberikan kita istiqomah sampai anak cucu cicit kita insyaAllah. Nah, setelah itu barulah Nabi SAW dibawa naik buraq. Bagaimana buraq itu? Dulu masa saya kecil-kecil, pergi ke rumah tetangga jiran, nampaklah di tempat bilik rumah dia, dinding, ada gambar kuda, kepala perempuan. Itu yang membuatnya tidak betul, karena gambaran itu menunjukkan penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buraq diambil dari kata barqu, yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja barqu, cahaya kilat menyambar mata mereka. Buraq adalah cahaya, kalau diletakkan ujung mata memandang, itulah sejauh-jauh cahaya buraq. Maka sekali lalu begitu cepatnya dia membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa lama itu? Saya naik pesawat terbang dari Kaherah ke Jeddah, lebih kurang sama dari Palestina ke Makkah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dari Kaherah ke Jeddah 1 jam 30 menit. Tiba-tiba ada seorang lelaki bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, tak sampai azan subuh sudah balik ke Makkah. Maka Abu Jahal, Abu Lahab semuanya tertawa. Muhammad, engkau mengaku ke Masjidil Aqsa? Iya. Coba angkat kaki engkau sebelah. Angkat satu lagi. Jatuhlah. Kalau mengangkat kakimu dua saja tidak mampu, apalagi untuk terbang ke Masjidil Aqsa. Mereka tertawa. Merapa mereka tertawa? Mengapa Abu Jahal, Abu Lahab tertawa? Karena mereka tiada boleh membaca. Andai mereka boleh membaca, mereka akan baca tentang kisah seorang perempuan bernama Bilqis. Dia adalah ratu kerajaan Saba dengan seorang raja bernama Musa, yaitu yang ada di Palestina. Jaraknya lebih jauh, Palestina, Makkah, Saba. Makkah di tengah, Saba di ujung. Palestina, Makkah, Saba. Tapi apa yang terjadi? Nabi Musa mengumpulkan bala tentranya, dan Nabi Sulaiman berkumpul dengan bala tentranya, dan Sulaiman bertanya, apa kata Nabi Sulaiman? Ayyukum ya'tini bi arsyha, siapa di antara kalian hai bala tentra yang boleh membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina? Wa qala ifritum minal jin. Berkatalah jin ifrit. Jadi masa itu jin ifrit sudah masuk tentara. Tentara Nabi Sulaiman. Apa kata jin ifrit? Ana atika bihi. Aku mampu membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama ifrit? Qabla an taquma min maqamik. Sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Berapa lama tegak dari tempat duduk itu? 5 detik cukup. 5 second. 1, 2, 3, 4. Tegak. 5. Sebelum engkau tegak, Sulaiman, sudah datang kursi Balqis. Tapi Sulaiman rasa ada yang lebih cepat. Ada lagi yang mampu? Datang seorang lelaki. Namanya Asif bin Balkhiyah. Apa kata Asif? Ana atika bihi. Aku mampu memindahkan singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Asif. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk. Sebelum matamu berkedip, Sulaiman. Sulaiman baru nak berlangsung. Jadi kalau begitu siapa yang lebih hebat? Jin apa manusia? Manusia! Tapi sampai hari ini masih ada manusia minta kepada jin. Apa kata jin? Aku ni dah lama pencen, kata dia. Engkau masih minta juga lagi sama aku. Zaman Sulaiman dulu kami sudah kalah dengan manusia. Apa maknanya? Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak tahu itu? Karena tidak boleh membaca. Maka masukkanlah anak-anak kita supaya jangan sampai tidak boleh membaca. Alhamdulillah. Ustaz Somad, di negeri Brunei Darussalam ini, di kerajaan ini, kalau ada anak-anak, maka dia mesti masuk wajib sekolah agama supaya dia paham akidahnya Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, fiqahnya Syafi'i, tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali. Jangan sampai keluar daripada akidah yang benar, jangan sampai rusak fikihnya. Dijaga itu semua. Kata bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Dia mau jadi lawyer, silakan. Dia mau jadi apapun, silakan. Dia mau menjadi engineer, silakan. Mau menjadi ahli medical, silakan. Tapi tetap dalam kepalanya Al-Quran. Supaya dia jangan sampai ingkar kufur. Tidak percaya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Asif bin Balkhiyah boleh memindahkan singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum mata Sulaiman berkedip, tak sanggup Allah memindahkan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Innama amruhu idza yaqulu lahu kun. Susahkah itu? Tidak, bagi orang yang paham ilmu pengetahuan. Lalu kemudian berangkatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak dari Makkah terus saja ke Sidratul Muntaha? Mengapa dari Makkah ke Masjidil Aqsa? Ini perjalanan dua. Pertama, perjalanan nasud manusia. Yang kedua, perjalanan lahud Allah. Yang pertama, perjalanan hablum minan nas manusia. Yang kedua, perjalanan hablum minallah. Apa maknanya? Sehebat-hebatnya hablum minallah, kalau tidak menjaga hablum minan nas, maka tak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Saya alhamdulillah malam ini rasa tersanjung, dihormati, luar biasa. Ustaz Abdul Somad luar biasa, padahal dia biasa di luar. Saya biasa tausiah di luar, di stadium, di lapangan bola, sebab orang ramai. Malam ini kita di masjid, melimpah ruah sampai keluar. Malam ini pula ada orang-orang yang berhormat. Mereka sibuk dengan berbagai macam urusan, tapi masih sempat datang ke masjid rumah Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah insyaAllah. Allah berikan ketenangan batin, Allah berikan anak-anak yang soleh dan solehah. Inilah yang membuat kita akan bisa bersama dalam suka dan duka. Kenapa? Karena hablum minan nasnya baik. Ada orang hablum minallahnya baik. Solat tahajud, berzikir, baca Quran, baca Yasin tiap malam. Tapi kalau dia berbicara, 5 menit dia bicara, menit pertama saja yang hati kita tenang. Masuk menit kedua, ketiga, hancur berkeping macam kaca jatuh ke batu. Kalau galah patah boleh disambung. Kalau kaca retak boleh direkat. Kalau hati rusak, kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka jangan cakap kasar. Yang banyak cakap kasar ni siapa? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Selama kita di masjid ini, siapa yang paling banyak cakap? Saya tadi mula pukul 8. Sekarang sudah pukul 8.46. Sudah 46 menit bercakap, sudah berapa yang sakit hati? Ini nampaknya kalau ditambah makin banyak yang sakit hati. Oleh sebab itu dicukupkan 60 menit saja. Sabarlah selama 14 ini menit ini. InsyaAllah tak akan ada yang sakit hati. Tapi sakit hati kerana Allah, tidak ada unsur sindir-menyindir. Bukan karena dendam, kesumat dan marah. Kalaupun marah, marah karena Allah. Kalaupun cinta, cinta karena Allah. Itulah yang akan membuat kita tetap akan kuat. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Kami cinta kepada Ustaz Somad karena yang engkau sampaikan hadis Rasulullah. Tapi kami sampai masanya akan benci melihat engkau Abdul Somad kalau sampai engkau ingkar pada petunjuk larangan Allah. Kalau sampai nampak kami engkau tidak menutup lutut, maka kami akan tanya, tabayyun, kenapa sampai begini? Ustaz, ini kan aurat, kenapa tak tutup? Saya baru saja operasi. Oh, ada unsur, ada sebab. Tapi kalau sampai tidak, maka kita sudah masuk dalam su'uzon. Maka perbaiki. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Nanti ada di akhirat orang yang datang menghadap Allah, solatnya banyak. Solat tarawih, solat tahajud, solat witir, solat tahiyatul masjid, solat qabliyah, solat ba'diyah, solat awabin, solat isyraq, solat duha. Solat macam-macam solat. Solat hajat, solat taubat. Wasiyamin, puasa Senin Kamis, puasa Rajab, puasa Syaban, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa 6 hari di bulan Syawal, wazakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah. Tapi ternyata hablum minan nasnya tak baik, syatama haza, mencaci maki si fulan, wadaraba haza, memukul si fulan, waqadhafa haza, menuduh si fulan, wasafaka dama haza, menumpahkan darah si fulan. Bagaimana orang ini di akhirat? Maka amal dia yang banyak setinggi bukit Uhud akan diambil oleh orang yang dia aniaya, akan diambil oleh orang yang dia zalimi. Kalau yang kita zalimi ada 4 rumah, tetangga, jiran, hadapan, belakang, kanan, kiri. Yang hadapan tutup dengan salat, yang belakang tutup dengan yasin, yang kanan tutup dengan sedekah, yang kiri tutup dengan umrah. Tapi kalau yang kita aniaya sebanyak ini, kemana Abdul Somad akan meminta maaf? Makanya Abdul Somad mohon maaf kepada hadirin hadirat. Maukah hadirin hadirat memaafkan Abdul Somad? Demikianlah tausiah ini disampaikan. Mudah-mudahan. Belum lagi. Biasanya kalau tausiah akan berakhir begitu. Karena lebih baik kita minta maaf di dunia daripada di akhirat. Maka hablun nas baik. Ini tak lama lagi kita masuk bulan Sya'ban. 14 hari Sya'ban masuk 15, maka adanya nisfu Sya'ban. Hadis tentang malam nisfu Sya'ban sahih. Yang mengatakan sahih siapa? Syekh Al-Albani. Yang mengatakan tidak boleh merayakan siapa? Sebagian yang mengikut pendapat dia. Tapi yang mengatakan sahih dia. Apa kata dia? Hadis Nabi SAW. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi laitan nisfi min Sya'ban. Allah memaafkan, mengampunkan semua dosa orang yang berdoa pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Semua yang berdoa malam nisfu Sya'ban diampuni Allah, illa, kecuali dua. Pertama, musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Kedua, musyahid, orang yang belum berdamai dengan sahabat, dengan jiran, belum menjalin hablum minan nas. Alhamdulillah, malam ini hablum minan nas kita baik semuanya. Sebelum sembahyang bersalaman, selepas sembahyang bersalaman. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Tuan Haji? Sehat Datuk? Sehat Pehin? Sehat Ustaz, tapi ada orang kata tak boleh salam selepas sembahyang. Kata Imam Nawawi, kalau sebelum sembahyang tadi dia sudah bersalaman, selepas sembahyang dia salaman lagi, hukumnya mubah. Boleh. Kalau sebelum sembahyang tadi dia tak ada salaman, selepas sembahyang baru dia bersalaman, hukumnya mustahab. Baik, dianjurkan. Yang tak boleh itu sedang sembahyang bersalaman. Allahu Akbar. Sehat Datuk? Apa salahnya? Ma min muslimaini, ada dua orang muslim. Yaltaqiyani, berjumpa. Wayatasafahani, berjabat salam. Illa ghufira lahuma. Allah mengampunkan dosa mereka berdua. Malamnya tafarraqa. Maka nanti kalau ada majelis Isra Mi'raj, datang. Ada majelis salawat, datang. Ada majelis maulid burdah, simtud durar, diaul lami, al-barzanji, datang. Karena intinya adalah memperbaiki hablum minan nas. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu? Qati'ur rahim. Orang yang memutus tali silaturahim. Masjidnya sama, imamnya sama, bacaannya sama, tapi makmum sudah putus silaturahim. Orang pergi ke masjid menengok shaf, dia tidak pergi masjid menengok jiran saya di sebelah kiri apa kanan. Oh, dia di kanan, saya di kiri. Dia di kiri, saya di kanan. Macam Tom and Jerry. Sampai suatu hari lupa karena masbuk. Allahu Akbar. Baru tahu dia di kanan. 10 menit lagi. Baru tampak 10 menit. Hilang pula bahan menengok 10 menit. Sampailah di Masjidil Aqsa, Nabi pun salat sama Nabi. Nabi menandang ke belakang, itulah yang dibaca dalam tarhib. As-salatu wassalamu alaik, alaika ya aman. Ya man asra bikal muhaiminu laila. Dalam ayat, dalam dalil, dalam itu syair ada wa antal imam. Ketika engkau sedang salat di Masjidil Aqsa, saat itu wa antal imam, engkaulah yang menjadi imam. Musa jadi makmum, Isa jadi makmum, Ibrahim jadi makmum. Itulah makna. Apa makna di balik itu? Bahwa semua ajaran nabi-nabi mansukh dengan datangnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nikmat yang paling besar yang diberikan Allah pada kita bangsa Melayu ini adalah ketika Allah mendatangkan dai-dai ke bumi kita. Datuk nenek moyang kita dulu serentak bersyahadat dari mulai atas Aceh, turun ke bawah kerajaan Melayu Langkat, turun ke bawah kerajaan Melayu Delhi, turun ke bawah kerajaan Melayu Asahan, Melayu Serdang, Sumatera itu semuanya ke bawah Melayu, sampai ke Semenanjung, dari mulai atas Patani, sekarang di Thailand, turun ke bawahnya lagi sampai Kelantan, sampai ke Johor di bawah, semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Inilah nikmat yang terbesar. Ini yang mesti kita jaga. Lalu kemudian selepas itu barulah naik ke atas mengambil solat. Kalau haji cukup ayat saja. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau zakat cukup ayat. Wa atuz zakah. Kalau puasa cukup ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tapi kalau solat, ini menunjukkan pentingnya solat. Maka malam ini alhamdulillah anak-anak budak-budak kecil solat, anak-anak dibawa. Anak-anak dibawa solat. Apa kata pepatah orang Melayu, dari kecil terbawa-bawa, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kalau dari kecil dia terlonjak-lonjak pakai sorban, dari kecil terlonjak-lonjak pakai baju kurung, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua, insyaAllah takkan mudah dia merubahnya. Maka kita biasakan. Allah bisa karena biasa, pasal jalan karena dilalui. Maka anak kecil disuruh solat. Muru auladakum bisolah. Suruh anak kamu solat. Wahum abna'u sab'ah. 7. Kenapa anak disuruh solat umur 7? Karena ternyata umur 6 tahun itu the golden age. Usia emas. 2 tahun pertama susukan. 2 tahun kedua lompat-lompat, lari-lari, sembang-sembang, main-main. 2 tahun ketiga, disitulah dia mula menghafal surah-surah pendek. Kita tidak pernah menghafal surah wadduha pakai kertas. Kita tak pernah menghafal surah An-Nas, Al-Falaq. Kenapa kita boleh hafal surah ini? Karena telinga mendengar ibu dan bapa. Kadang ibu sambil memasak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idha saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Oleh sebab itu maka orang tua membacakan surah-surah pendek, anak pun akan menghafaznya, maka dibawanya lah dalam solat. Akhirnya puncak daripada Isra Mi'raj adalah menjaga solat. Makanya doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salat, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat, wa min zurriyati, sampai kepada anak cucuku. Itu pula doa yang kita baca, jadikanlah kami orang yang menegakkan salat, sampai kepada anak cucu kami, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Habis 60 menit.